Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, di pertemuan yang lewat telah kita bahas cara yang syar'i, cara yang sesuai dengan syariat untuk melindungi anak, melindungi cucu dari berbagai gangguan keburukan, terutama gangguan dari yang berasal dari alam gaib yang tidak nyata dan tidak terlihat. Telah kita bahas bagaimanakah doa yang Nabi ajarkan, bacaan yang Nabi tuntunkan agar anak kita dan momongan kita selamat dari berbagai macam gangguan jin. Namun, di samping ada cara yang dibenarkan oleh syariat, ada cara yang melanggar syariat. Maka dalam hal ini, orang tua atau kakek dan nenek niatnya baik, berniat dengan niat yang mulia, niat agar cucunya selamat, berniat agar cucunya sehat. Namun sayang, jalan yang ditempuh, cara yang digunakan adalah cara yang salah, cara yang tidak dibenarkan dan tidak diizinkan oleh syariat. Dan ada satu kaidah penting dalam Islam, bahwasanya tujuan yang baik, cita-cita yang luhur, maksud yang mulia, tidak boleh menghalalkan segala cara. Niat yang baik, tujuan yang mulia, itu belum cukup. Harus dilanjutkan dengan cara yang benar, alat yang tepat, dan wasilah atau sarana yang dibenarkan oleh syariat. Maka sebagian orang tua atau sebagian kakek dan nenek, karena pingin anaknya atau cucunya itu sehat, waras, tidak mendapatkan gangguan, maka dia pasangkan jimat di badan anaknya atau cucunya. Yang jimat tersebut biasanya adalah benang berwarna hitam. Benang berwarna hitam yang ini kadang diletakkan di leher, terkadang pula di pergelangan tangan, terkadang pula di pergelangan kaki. Yang biasanya kita jumpai ada beberapa model jimat yang dipakai. Terkadang jimatnya adalah sekedar benang, kemudian di salah satu sisinya kemudian dibuat semacam digulung-gulung sehingga jadi agak menonjol yang tidak serupa dengan yang lain. Namun terkadang pula ada bentuk benang yang berbeda. Kita jumpai juga ada satu benang yang ini untuk dipakaikan kepada anak-anak, yang di salah satu bagiannya itu ada benda segi empat. Nih, ada benda segi empat ya, terbuat dari kertas yang dibungkus. Nah, ini juga merupakan bentuk jimat. Yang kertas ini isinya macam-macam, modelnya macam-macam. Namun kalau jimat ini didapatkan dari orang bilang dukun hitam atau orang bilang dukun putih, yaitu dianggap Pak Kiai atau Ustadz padahal dukun, maka kertasnya itu bisa dipastikan nanti menggunakan simbol-simbol Arab-Arab. Nanti kertasnya ketika dibuka, nanti boleh jadi kita jumpai ada gambar segi tiga, kemudian ada lingkaran-lingkaran, ada gambar segi empat, nanti kemudian ada alif yang dijejer, atau kemudian nun, maka ada simbol-simbol huruf Arab yang dipakai. Nah, ini biasanya didapatkan kalau dukunnya itu sebagaimana kata orang, dukun putih. Nih. White magic, nah, ilmu yang dia miliki adalah magic putih. Maka nanti akan pakai simbol Arab-Arab. Nah, lain halnya jika dukunnya adalah black magic, dukun hitam, maka nanti tentu keadaan kertasnya berbeda, lebih terang-terangan kalau itu adalah kemusyrikan. Dan perlu diketahui bahasanya simbol-simbol ini pada hakikatnya adalah simbol-simbol tertentu yang memiliki faedah, memiliki kegunaan, mengundang jin. Dan berkaitan dengan masalah hukum menggunakan jimat, maka para ulama telah menjelaskan kepada kita bahasanya hukum menggunakan jimat itu ada dua macam. Maka menggunakan jimat, boleh jadi jimat tersebut adalah jimat untuk anak-anak yang dikalungkan, atau jimat tersebut dalam rangka perlindungan untuk bayi dengan bentuk gunting yang ditaruh di bawah bantal, atau jimat tersebut boleh jadi dipasang di atas pintu. Kita jumpai ada jimat perlindungan untuk anak kecil, itu berupa janur, kemudian dibuat pedang-pedangan atau semacam itu yang ditaruh dan diletakkan di atas pintu. Maka jimat dengan berbagai bentuknya dan model dan letaknya ini hukumnya ada dua macam. Ada yang merupakan kemusyrikan besar yang membatalkan iman, dan ada yang berupa kemusyrikan kecil namun dosanya bukan dosa kecil. Tentu dosanya dosa yang besar disebut kecil karena dia berbeda dengan yang besar yang bisa membatalkan iman, sedangkan ini tidak membatalkan iman. Manakala orang itu menggunakan jimat dan dia meyakini bahasanya jimat itulah yang menyelamatkan, jimat itulah yang melindungi si kecil dari gangguan berbagai macam bentuk setan, demit dan yang lainnya, maka ini adalah kemusyrikan besar, kemusyrikan rububiyah. Meyakini bahasanya ada yang menyelamatkan, ada yang melindungi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika menggunakan jimat tersebut, diyakini bahasanya jimat ini sekedar alat, sekedar ikhtiar, sekedar usaha, sekedar sarana, namun Allah lah yang menyelamatkan, Allah yang melindungi, maka ini syirkun asghar. Ini adalah kemusyrikan kecil yang mengurangi kualitas iman dan tauhid, namun tidak sampai membatalkannya. Dan berkaitan dengan bahaya menggunakan jimat, telah Nabi sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad kafara au asyraka. Maka man ala kota mimatan, siapa yang memakai jimat, siapa yang menggunakan jimat, maka fakot kafar au asyoka, maka sungguh dia telah terjumus dalam kekafiran atau dia terjumus dalam kemusyrikan. Maka setelah Nabi katakan bahwa memakai jimat itu adalah kemusyrikan, tidaklah mungkin kita katakan jimat itu bukan kemusyrikan. Kita akan katakan sebagaimana yang Nabi katakan, jimat adalah kemusyrikan. Namun bentuk kemusyrikannya boleh jadi adalah kemusyrikan besar yang membatalkan iman, atau kemusyrikan kecil yang mengurangi kadar dan kualitas keimanan. Sedangkan permasalahan jimat untuk anak secara khusus, maka hal ini terdapat dalam masalah ini satu riwayat dari ibunda kita Ibunda Aisyah radallahu anha. Dari wa'an Aisyah radallahu anha, dari Ibunda Aisyah radallahu anha, annaha kanat tu'ta bizibyan idza wulidu. Maka menjadi kebiasaan banyak orang, kebiasaan banyak anggota masyarakat ketika itu, jika mereka dapat momongan anak yang baru saja lahir, mereka bawa ke tempat Ibunda Aisyah. Fatada'u lahum bil barokah. Setelah sampai di tempatnya Aisyah, di rumahnya Aisyah, maka Aisyah sekedar mendoakan bayi tersebut agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu hal yang baik dilakukan ketika kita dapat momongan. Maka satu hal yang baik kita datang, kita bawa momongan kita ke tempat orang yang soleh, dan kita mintai beliau agar mendoakan momongan dan titipan yang Allah berikan kepada kita. Maka satu hari fa'utiya bisobiyin, satu hari ada orang yang datang membawa bayi laki-laki. Fadhabat tada'u wisadatahu. Setelah Ibunda Aisyah menerima bayi tersebut, menerima bayi tersebut dari keluarganya, maka beliau ingin menggendongnya, dan beliau ingin menggendongnya secara langsung. Maka beliau letakkan, beliau singkirkan bantal yang ada di kepala bayi itu. Fa'idha tahta ra'sihi Musa. Ternyata di bawah kepala bayi tadi, di bantal itu terdapat sejenis silet yang tajam. Fa'sa'alathum anil Musa. Maka Ibunda Aisyah kemudian bertanya kepada keluarga dari bayi ini, ini silet untuk apa? Maka mereka mengatakan, faqaluna ja'aluha minal jinni. Kami letakkan silat itu di bantal ini untuk melindungi anak ini dari gangguan jin. Ini maksud baik dari orang tua, melindungi anaknya dari gangguan jin. Namun dengan cara yang salah. Maka Ibunda Aisyah radhiallahu anha fa'akhadhatil Musa farammat biha wa nahathum anha. Maka Ibunda Aisyah kemudian mengambil silet tersebut, kemudian membuangnya, dan melarang dan berpesan kepada keluarga bayi tadi untuk tidak lagi melakukan hal ini. Waqala, dan beliau kemudian mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu tiyarata wa yubghiduha. Kemudian beliau sampaikan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci dan tidak suka dengan perasaan pesimis, perasaan sial. Dan perasaan inilah yang memotivasi orang untuk memakai jimat. Kenapa orang itu, kenapa banyak orang memakai jimat? Jika kita tanyakan kepada orang yang gemar melakukan hal ini, pasti motivasinya adalah dia khawatir sial. Dia khawatir yang ada dalam pikirannya adalah bencana, malapetaka, kesialan, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka di antara ajaran penting dalam Islam, Islam melarang tiarah, perasaan dan ketakutan, selalu dihantui ketakutan adanya keburukan, musibah, kesialan. Nabi menginginkan agar umatnya menjadi seorang yang optimis, orang yang menatap masa depan, waktu yang akan datang dengan penuh harapan, tidak dengan pandangan pesimis, dengan pandangan suram, jangan-jangan ada musibah ini, ada bencana ini dan itu. Wa kanat Aisyah tunaha anha, dan adalah Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau melarang jimat atau melarang perasaan sial yang ini merupakan dampak yang akan berdampak dan membuahkan kebiasaan atau perbuatan memakai jimat dan memasang jimat. Hadis ini atau riwayat dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dengan sanad yang sahih. Kemudian riwayat yang lain berkaitan dengan masalah jimat untuk anak-anak. Dari Lubabah Maula Bani Khalaf, ada seorang wanita mantan budak bernama Lubabah. Beliau mengatakan, ataina Aisyata bisobiyin, satu hari satu ketika saya bertamu ke rumah ibunda Aisyah radhiallahu anha dengan membawa bayi laki-laki. Fi yadihi wada'un, namun di tangan bayi tersebut terdapat gelang, yang gelangnya itu di sana ada kerangnya. Maka apa yang terjadi? Fa'abat antah milahu hatta yudo'a anhu. Maka ibunda Aisyah tidak mau menggendong bayi ini sampai jimat yang terbuat dari kerang ini disingkirkan, dibuang. Setelah disingkirkan dan dibuang, beliau baru berkenan untuk menggendong anak tersebut. Demikian dalam satu riwayat yang diatkan oleh Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir. Demikian juga kita jumpai riwayat yang ketiga dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Uqbah bin Amir radallahu anhu. Beliau mengatakan, maudi'u tamimati minal insani wa tifli syirkun. Jimat baik dipakai oleh orang dewasa ataupun anak-anak adalah kemusyrikan. Demikian diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Maka beliau tegaskan bahasanya jimat itu adalah kemusyrikan, baik dipakai oleh orang dewasa ataupun oleh anak-anak. Tentu yang berdosa berbeda. Kalau anak-anak, tentu si anaknya tidak berdosa manakala dia diberi jimat dan dipasangi jimat oleh orang tuanya. Orang tuanya lah yang menanggung dosa. Non dosa apakah yang dilakukan oleh orang tuanya ketika dia memasangkan jimat dan memakaikan jimat pada tubuh anaknya? Dosanya adalah dosa kemusyrikan. Boleh jadi kemusyrikan besar, boleh jadi kemusyrikan kecil, namun yang jelas adalah kemusyrikan. Dan adalah satu hal yang sangat-sangat buruk dalam ajaran Islam. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita dari dosa kemusyrikan, dari perbuatan kemusyrikan, demikian juga keluarga kita dan seluruh kaum muslimin. Demikian pemirsa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.